Ku meminta kau tetap bertahan denganku. Cukup sudah, aku memohon, jangan pergi meninggalkanku. Temukanlah bahagia walau tak harus bersamaku. Ku relakan kau pergi jika memang bukan aku pilihan hatimu. Sungguh tak mengapa, aku takkan memaksa. Sayang, habis sudah cerita kita, takkan lagi ku perjuangkan. Temukanlah bahagia walau kau pergi jika memang bukan aku.